بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kita akan melanjutkan menuju bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-10. Namun masih ada yang tersisa dari pembahasan yang ke-9. Insyaallah taala waktu memungkinkan kita akan melanjutkan pada bab yang ke-10. Masalah yang tersisa adalah pada bagian al-masail. Setiap bab selalu diakhiri dengan al-masail, kesimpulan-kesimpulan atau faedah yang bisa kita camkan bersama. Maka pada bab yang ke-9 tinggallah 2 yang belum kita selesaikan. Masalah ke-12 dan masalah ke-13. Bab ke-9 tentang maja'a fidzabhi li ghairillah, tentang penyembelihan yang diperuntukkan kepada selain Allah. Disebutkan kesimpulan yang ke-12 bahwa adanya bukti melalui hadis yang sahih di mana disebutkan al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shira'i nahli min shiraki na'li wan naru mithlu dhalik, bahwa jannah itu lebih dekat terhadap salah seorang di antara kalian dibandingkan shiraki na'li, tali sandalnya atau tali sepatunya. Wan naru mithlu dhalik, dan neraka pun demikian juga, lebih dekat terhadap salah seorang di antara kalian dibandingkan tali sandalnya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maksud dari hadis itu adalah at-targhib wat-tarhib, upaya untuk memotivasi, menumbuhkan kecintaan kepada jannahnya Allah, dan juga at-tarhib, memotivasi ataupun mengingatkan kepada setiap diri untuk takut terhadap ancaman azabnya Allah. At-targhib wat-tarhib. Maka tatkala seseorang tahu bahwa jannah itu lebih dekat kepadanya sampai-sampai dibandingkan tali sepatunya, antara dia dengan tali sepatunya itu sungguh jarak yang sangat dekat. Jannah lebih dekat dari itu, lebih dekat dibandingkan itu. Maka kalau jannah dikatakan jauh lebih dekat dibandingkan dirinya menuju ke bawah dengan tali sepatunya, fa innahu yansat 'ala sa'yi. Dengan itu memberikan semangat dia untuk berusaha mendapatkan jannah. Jannah bukanlah sulit. Jannah bukanlah cara ataupun jalan yang ditempuh itu tidak semestinya sulit. Tetapi di sana sangatlah banyak kemudahan-kemudahan untuk bisa meraih adanya al-jannah. Sekian amalan-amalan soleh, sekian amalan-amalan ketaatan yang telah disyariatkan Allah Jalla wa'ala dan juga melalui bimbingan Rasulnya. Maka apa yang sudah kita ketahui dari ilmu yang tidak tersisa sedikit pun dari perkara kebaikan kecuali telah dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Jannah sangatlah dekat buat kita bagi siapa yang digerakkan hatinya untuk berusaha menginginkan, mendambakan untuk dimasukkan sebagai penduduknya. Nah, maka akan dikatakan laisat ba'idah. Ketahuilah jannah bukanlah jauh. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang orang yang masuk ke dalam jannah dan dijauhkan dengan an-nar, maka beliau sallallahu alaihi wasallam jawab, laqad sa'alta an 'azimin. Sungguh engkau telah bertanya tentang suatu masalah yang besar. Masalah yang kau tanyakan, bagaimana upaya untuk masuk ke dalam jannah? Bagaimana usaha untuk bisa menjauhkan diri dari an-nar? Pertanyaan seperti ini, kata beliau, adalah pertanyaan yang azim, yang besar, yang agung. Wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Sungguh akan menjadi mudah bagi Allah, bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala untuk selalu diberikan hidayah, taufik untuk bisa kita cinta kepada ketaatan, cinta kepada kebaikan, kemudian tergerak hati kita untuk segera berbuat, tidak memandang bahwa kebaikan itu kecil nanti saja atau kita tunda, tidak, melainkan kita bersegera karena kita mengharapkan, kita cinta kepada jannah, kita ingin dimasukkan ke dalamnya. Demikian pula an-nar, dikatakan mithlu dzalik, seperti itu juga, lebih dekat dibandingkan tali sandalnya di antara salah seorang di antara kalian. Yang artinya agar kita takut, agar kita menjaga diri, jangan sampai kita tergelincir, terperosok kepada suatu amalan atau pada suatu ucapan yang kita jalani dalam kehidupan ini, kemudian sampai kita terbinasakan, terperosok kita kepada an-nar wal-iyadubillah. Betapa banyak kata atau kalimat yang mengantarkan seseorang kepada posisi atau kedudukan yang setinggi-tingginya di jannah, sebagaimana pula betapa banyak kalimat atau kata yang mengantarkan seseorang kepada tempat yang serendah-rendahnya di dalam neraka. Naam. Demikian faedah yang ke-12. adanya bukti terhadap hadis yang sahih tadi, al jannatu aqrabu ila ahadikum min sira'i na'lih wan naru mithlu dhalik. Yang terakhir, yang kedua, yang ketiga belas, ma'rifatu anna hamal al-qalbi huwal maqsudul a'zamu hiya hatta inda abadatil awdan. Adanya upaya untuk mengenal bahwa amal al-qalbi, amalan hati itu, huwal maqsudul a'zam, adalah maksud. Maksud itu adalah tujuan. Al-a'zam, yang terbesar. Naam. Seorang dinilai dari sisi apa yang ada di dalam hatinya, sebagaimana hadis menyebutkan innamal a'malu binniyat. Maka ketahuilah amalan hati adalah al-maqsudul a'zam. Hatta 'inda abadatil awthan. Sampai-sampai di sisi peribadatan kepada al-awthan, pada patung, kepada berhala, penyembahan-penyembahan selain Allah. Naam. Maka hati mempunyai posisi yang penting. Sehingga ketika bergeser, walaupun seseorang tidak tahu, maka Allah Jalla wa'ala yang maha tahu apa yang ada, tersembunyi apa yang dia niatkan di dalam hatinya. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, masalah ke-13 ini, pada dasarnya adanya keterkaitan dengan masalah ke-9. Yang sudah kita bahas, di mana masalah ke-9 menyebutkan keberadaan orang itu dimasukkan ke dalam an-nar dengan sebab seekor lalat, alladzi lam yaqsudhu, apa yang tidak dia maksudkan. Akan tetapi dia lakukan itu untuk melepaskan diri dari kejahatan mereka kaum musyrikin, supaya dia bisa lewat. Nah, sehingga dia menuruti permintaan mereka, sekalipun harus berkorban dengan seekor lalat, sehingga menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam an-nar. Perbedaannya dengan masalah ke-13. Nah, masalah ke-13 kaitannya dengan amalul qalbi, amalan hati. Sedangkan masalah ke-9 kaitannya dengan amalan zahir, amalan yang tampak. Bukankah orang tadi menuruti musyrikin untuk berkurban sekalipun dengan seekor lalat? Apa yang dia perbuat? Apa yang tampak? Sedangkan di sini yang ke-11, yang ke-13 adalah kaitannya dengan amalan hati. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa amalan itu pada dasarnya dengan amalan hati. Penentu amalan itu adalah amalan hati. Apakah dia lakukan itu sebatas menyelamatkan diri dari kejahatan mereka, hatinya sama sekali tidak membenarkan, nah, ataukah keduanya, dia menuruti dan memang hatinya seperti itu. Sehingga di sini dikatakan bahwa amalan itu ditentukan oleh hati, sehingga dengan itu dibedakan hukumnya. Kalau dia lakukan karena terpaksa, sampai mungkin akan terancam nyawanya, nah, sementara keberadaannya adalah suatu kemaslahatan, maka kalau sampai dia dalam kondisi yang seperti itu, maka dia terpaksa, maka itu memang diperkecualikan. Artinya tidak bisa dihukum atau difonis bahwa seseorang itu berbuat dengan kekufuran. Yang zahir adalah perbuatan kufur, tetapi hatinya sama sekali bertolak belakang, tidak menerima. Dia sangat menyesal dengan apa yang telah dia lakukan. Nah, ini yang ke-13. Sehingga lebih lanjut kata Syekh Ibn Utsaimin, bahwa pada hakikatnya amalan itu tersusun pada hati. Nah, Manusia, kata beliau, berbeda-beda dalam amalan hati, itu lebih banyak dibandingkan perbedaan mereka pada amalan badannya. Perbedaan dalam urusan amalan hati itu sangat banyak di antara manusia dibandingkan amalan hati. Nah, dikarenakan kata beliau bahwa di antara manusia man ya'budullah, ada yang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, lakin indahu minal istikbar, tapi ada bentuk padanya kesombongan. Ma la yudhillu ma'ah wa la yad'an likulli haqqin. Tidak ada padanya sikap kerendahan sedikit pun kepada Allah, kepada al-haq, dan tidak pula sedikit pun ada sikap ketundukan. Zahirnya dia beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, tapi pada sikapnya terhadap menerima al-haq, istikbar, sombong. Tidak mudah dia untuk menerima al-haq, bahkan sampai pada sikap penolakan. Dia mungkin sholat, dia ibadah, tapi sikap-sikap seperti itu masih terhujam pada dirinya. Kesombongan, menolak al-haq. Nah, di sisi lain, sebagian orang, kata beliau, ada sikap dhul lil-haq, kerendahan kepada al-haq. Nah, tapi padanya ada kekurangan dari sisi al-qasdu, dari sisi niatnya. Sehingga mungkin suatu saat didapati ada bentuk riya, sebagai contoh misal. Nah, ada contoh, ada bentuk riya. Sikapnya dia kelihatannya adalah mudah untuk menerima al-haq, tapi mungkin karena suatu kepentingan atau suatu maksud. Nah, untuk mendapatkan pujian di sisi manusia, maka sekian banyak, ini baru satu bentuk saja, bentuk yang lain masih banyak tentang amalan hati. Sehingga apa yang disebutkan tadi bahwa amalan hati akthar min ikhtilafihi min a'malil badaniyah, adalah jauh lebih banyak dibandingkan ikhtilafnya atau perbedaannya manusia dalam urusan amalan badan. Nah, maka ketahui, kata beliau, amalan hati dan ucapan hati memiliki posisi yang penting. Ada amalan hati, ada ucapan hati. Apa bentuk ucapan hati? Aqwalul qalb, hiya i'tiqadatih, keyakinannya dia. Akidahnya dia itu merupakan aqwalul qalbi, ucapan hatinya, ikrarnya dia di dalam hati. Seperti iman kepada Allah Jalla wa'ala, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdir yang baik dan yang buruk. Rukun iman yang keenam itu termasuk aqwalul qalbi. Sedangkan amalan hati, taharrukatih, adalah geraknya, apa yang dilakukan oleh dirinya. Contohnya al-hub wal-khauf, sikap cinta dan juga sikap rasa takutnya. War-raja wat-tawakkul, sikap harapnya, sikap tawakkalnya. Wal-isti'anah, dan juga sikap permintaan tolongnya. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal itu. 6. Ada ucapan hati, itulah i'tiqad, dan ada amalan hati, adalah taharrukatih. 6. Maka semuanya harus kita luruskan, dan di sana ada obatnya untuk bisa membenahi, untuk bisa selalu lurus, istiqamah. Kata beliau rahimahullah, wad dawa lidzalik al-Qur'an was sunnah. adalah selalu menepati terhadap Al-Quran dan Sunnah. Warju' ila siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan obat berikutnya adalah kembali kepada sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan itu dia mengenal bagaimana keadaan beliau, bagaimana ucapan-ucapan yang keluar dari lisan beliau, bagaimana jihadnya beliau, bagaimana dakwanya beliau. Ini obatnya untuk menyelesaikan itu. Kembali dia kepada kalamullah. Dia menelaah, membuka, membaca, mengetahui penafsiran Al-Quran. Dia lapangkan dadanya, kemudian dengan itu supaya apa yang dia resapi, apa yang dia pahami tadi, agar bisa tersalur dalam bentuk amalan keseharian. Demikian pula sunnah, hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan didukung pula untuk mengetahui sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka faktor ini semua, kata beliau rahimahullah, yu'inu ala jihadil qalbi, membantu untuk jihadnya hati. Hati harus kita kendalikan, kita luruskan. Nah, dan itu tidak boleh sekali dua kali, tetapi seterusnya setiap saat dalam kehidupan ini untuk bisa istiqamah sampai kemudian kita mengakhiri hidup ini dalam keadaan baik. Kemudian kata beliau yang terakhir, termasuk asbabi salahil qalbi, sebab-sebab baiknya hati, alla tushghila qalbaka bid-dunya, supaya engkau tidak menyibukkan di hatimu dengan dunia, terlalu sangat nam cintanya, ketergantungannya kepada dunia. Beliau nasihatkan untuk bis, termasuk sebab-sebab hati bisa baik, alla tushghila qalbak bid-dunya. Tidak ada waktu sedikit pun untuk mengingat agama Allah Jalla wa'ala. Tidak ada waktu sedikit pun diluangkan untuk mengingat hari akhirnya yang menjadi kehidupan dia seterusnya kekal abadi. Sibuk dan sibuk, tidak ada kata berakhir dengan dunia. Termakan waktunya sehingga kemudian dia rugi dalam kehidupannya dunia dan demikian pula akhiratnya. Itulah 13 masail yang sudah kita ketahui dari bab ke-9, penyembelihan yang diperuntukkan kepada selain Allah. Semoga Allah Jalla wa'ala jadikan ilmu yang kita dapatkan sebagai ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kita diberikan kepahaman, kita dimudahkan untuk kita bisa beramal dengan apa yang telah kita ketahui. Melangkah berikutnya insyaallah ta'ala, bab yang ke-10. La yudbah lillah bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. La yudbah lillah, tidak disembelih karena Allah di tempat, bimakanin yudbahu fihi li ghairillah, yang di tempat itu disembelih padanya untuk selain Allah. Demikian judul secara letterlocknya. Tidak disembah atau tidak disembelih karena Allah di suatu tempat yang disembelih padanya untuk selain Allah. Nah, pembahasan ini masih berkaitan dengan penyembelihan. Maka bab ini sangatlah erat kaitannya dengan bab yang sebelumnya. Oleh karenanya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin pada syarahnya menyatakan hadzal intiqal minal muallif min ahsani ma yakun. Perpindahan dari bab yang sebelumnya menuju bab ini, min ahsani ma yakun, adalah termasuk sebagus-bagus tatanan atau susunan dalam suatu karya atau suatu pembahasan. Nah, tidak kemudian loncat kepada pembahasan yang lain. Adanya keterkaitan. Kalau pada bab yang ke-9 dibahas atau dibicarakan tentang masalah terlarang, tidak diperbolehkannya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka pada bab ini kaitannya dengan tempatnya. Walaupun yang dia sembelih itu adalah atas nama Allah. Walaupun sesembelihan yang dia sembelih dengan menyebut nama Allah, tetapi dia sembelih di tempat yang di situ pernah dilakukan sesembelihan untuk selain Allah. 6. Fala tajuzu an tazbaha fi. Maka kesimpulannya, tidak diperbolehkan kau menyembelih di sana. 6. Tentu memiliki alasan. Apa alasan tidak diperbolehkannya menyembelih sesembelihan di tempat tersebut, walaupun sembelihan tadi karena Allah? Muwafaqah lil musyrikin fi zahiril hal. Bentuk menyepakati kaum musyrikin dalam kondisi yang tampak. Ini belum berbicara masalah apa yang dalam hati. Walaupun hatinya betul, niatnya baik, lurus karena Allah Jalla wa'ala, tapi masalah tempat juga ditentukan. Kenapa? Karena kaum muslimin harus berbeda dengan mereka kaum musyrikin. Termasuk dari sisi perbedaan pula, suatu amalan ibadah yang namanya az-zabhu, penyembelihan, ketika dilakukan di tempat peribadatan atau di tempat yang di sana dilakukan penyembelihan selain Allah. 6. Maka agama Allah Jalla wa'ala melarang demikian dengan suatu maksud, sebagai bentuk kehati-hatian agar jangan sampai syaitan memasukkan dalam hatinya niyatun sayyi'ah, niat yang jelek. Tadinya niatnya baik, namanya hati berubah-ubah, kemudian bergeser perlahan, ya, secara tipis tidak terasa, kemudian menuju kepada niat yang tidak baik. Nah, sehingga termasuk niat yang tidak baik engkau meyakini penyembelihan di tempat itu, fi hadzal makan afdal, penyembelihan di tempat itu adalah lebih utama. Semacam ini sudah diperingatkan jauh-jauh waktu. 6. Dikhawatirkan perkara yang akan menjerumus tadi sudah dicegah jauh-jauh hari. 6. Di dalam agama Allah Jalla wa'ala. Baik masalah ini maupun masalah yang semisal. Karena ini permasalahan yang khatir, permasalahan yang bahaya. Bergesernya akidah seseorang dari tauhid kepada kemusyrikan. 6. Maka oleh karenanya dibahas pada bab khusus secara tersendiri, tidaklah disembelih suatu sembelihan di tempat yang disembelih padanya selain Allah. Berikutnya kita bahas dari sisi judul di atas tadi. Mu'allif menyebutkan dengan kata la. La yuzbah lillah. Tidak disembelih. Kita artikan sebelumnya seperti itu. Akan tetapi bagaimana la, makna yang sesungguhnya adalah lebih tampak adalah an-nahyu. La itu beberapa jenis. Nah, diantaranya an-nafiyah, peniadaan. Yang kalau jenis peniadaan maka biasa diartikan dengan tidak. Sementara di sana adalah jenisnya na'annahiyah, larangan. Sehingga dengan bahasa kita jangan. Nah, ada la nafiyah, ada la nahiyah. Maka pada judul ini mana yang lebih tepat? Nafiyah ataukah nahiyah? Sebagaimana disebutkan pada syarahnya Kitab Tauhid Fathul Majid, an-nahyu huwal azhar. Dengan dimaknakan larangan itu lebih tampak. La yuzbah lillah. Jangan disembelih sesembelihan karena Allah di suatu tempat yang disembelih untuk selain Allah. Nah, kalau tadi tidak disembelih untuk Allah, disembelih sesembelihan karena Allah di tempat yang disembelih untuk selain Allah. Tetapi dengan nahiyah itu lebih kuat penekanannya. Jangan. Nah, berarti mengandung makna tidak boleh. Jangan disembelih sesembelihan untuk karena Allah di tempat yang disembelih selain Allah. Berikutnya, muallif rahimahullah taala bawakan dalilnya. Satu ayat Al-Qur'an dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Qur'annya beliau bawakan sangat sedikit, nam melalui potongan ayat dari surat At-Taubah ayat yang ke-108. La taqum fihi abada. Janganlah engkau melakukan salat padanya di masjid, maksudnya di Masjid Dirar, abada, selama-lamanya. Nah, ayat ini merupakan potongan yang lengkapnya adalah la taqum fihi abada liman la taqum fihi abada la masjidun ustisa ala taqwa min awwali yawmin ahakku an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin. Artinya, matan yang disebutkan oleh muallif pada ayat itu terambil pada awal ayat At-Taubah ke-108. Maka sebelum kita membahas ayat ke-108, kita mundur selangkah satu ayat, karena ayat 108 ada kaitannya dengan ayat ke-107. 6. Disebutkan firman Allah Jalla wa'ala pada ayat itu, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا liman haraballaha wa rasulahu min qablu wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadhibun. Allah jalla wa ala menyatakan walladzina ittakhadhu masjidan dirara, dan di antara orang-orang munafik itu ittakhadhu, ada yang menjadikan masjidan dirara, menjadikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan, wa kufran, dan juga untuk kekafiran, wa tafriqan bainal mu'minin, dan dijadikan pula untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulah, dan dijadikan pula sebagai tempat untuk menunggu kedatangan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, min qablu, sejak dahulu. Wa la yahlifunna, dan mereka sungguh bersumpah, in aradna illal husna, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah Jalla wa'ala yang menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta terhadap sumpahnya. Demikian makna secara terjemah ayat tersebut. Sebutkan pada ayat ini tentang keharusan untuk waspada terhadap tipu muslihat orang yang mempergunakan masjid sebagai alatnya. 6. Allah Jalla wa'ala menyatakan, dan di antara kaum munafik. 6. Di antara kaum munafik, ittakhudhu masjidan dirara. Ada yang menjadikan masjid itu sebagai masjid dirar. 6. Apa makna masjid dirar? Tentu dinamakan sesuatu itu karena sebab. Nah, karena suatu alasan. Masjid dirar. Dirar dari kata darar. Darra yadurru. Memudaratkan atau mencelakakan. Nah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Janganlah kamu mencelakakan yang lain atau yang lain mencelakakanmu. 6. Ini dilarang, suatu prinsip yang umum telah disebutkan oleh Islam, la darara wa la dirar. Maka sesungguhnya tidak ada masjid itu dirar. Masjid itu punyanya Allah. Maka dikatakan dirar li ahlih, karena orang yang ada di dalamnya. 6. Adapun fisik masjid itu adalah masjidnya Allah Jalla wa'ala. Tapi karena mereka yang ada di dalamnya tadi ada upaya-upaya yang memudaratkan kepada orang-orang yang beriman, maka dikatakan sebagai masjid dirar. 6. Maka tujuan dijadikannya masjid dirar di antara orang-orang munafik ada 4. Yang pertama, berdasarkan dari ayat, madarrotun masjidah Quba, dalam rangka memudaratkan masjid Quba, salah satu masjid yang ada di Madinah. 6. Yang dimuliakan. 6. Yang disyariatkan kita untuk salat di sana. Maka dengan keberadaan masjid dirar adalah untuk memudaratkan masjid Quba. Maka oleh karenanya dinamakan dengan masjid dirar. Alasan yang kedua adalah al-kufru billah. Sebagaimana ayat menyebutkan tadi, kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Maka yang kedua adalah kufur, kekufuran kepada Allah Jalla wa'ala. 6. Karena mereka kaum munafikin telah menjadikan masjid sebagai tempatnya atau rumahnya Allah Jalla wa'ala untuk suatu tujuan-tujuan yang memudaratkan. Maka ini bentuk kekufuran kepada Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga adalah at-tafriq bainal mu'minin. Memecah belah, mengoyak-ngoyak barisan kaum muslimin, barisan kaum mukminin. Sehingga dengan itu keberadaan Masjid Quba terkesampingkan dengan keberadaan Masjid Dirar. Sehingga terkoyak-koyak keberadaan kaum mukminin, terpecah konsentrasi mereka dengan keberadaannya. Sementara keberadaan Masjid Quba, masjid yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, adalah masjid yang di sana padanya fadilah, padanya keutamaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, sebagaimana ayat menyebutkan, wa irsadan liman haraballaha wa rasulah, adalah upaya untuk mengintai atau memantau, mencari-cari keberadaan kesalahan dari kaum mukminin, yang tadi telah disebutkan sebagai tempat untuk menunggu kedatangan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Nah, empat tadi yang telah disebutkan, kita perlu ketahui bagaimana pendapat para ulama atau penafsiran para ulama terhadap keberadaan Masjid Ad-Dirar. Disebutkan oleh ahli tafsir bahwa Bani Amr ibn Auf menjadikan Masjid Quba. Nah, mendirikan Masjid Quba. Siapa? Bani Amr ibn Auf. Kemudian mereka mengutus salah seorang untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, berharap supaya Nabi mendatangi salat di Masjid Quba, mendatangi supaya beliau datang bersama mereka dan kemudian beliau salat di Masjid Quba. Maka kemudian saudara-saudara mereka yang masih satu kabilah muncul sikap hasad. Mereka adalah Banu Ghunum bin Auf. Banu Ghunum bin Auf tadi merasa hasad dengan apa yang dilakukan oleh Bani Amr ibn Auf yang masih satu saudara, satu kabilah. Apa kata Bani Ghunum? Menyatakan, nabni masjidan. Kalau begitu mereka bikin masjid, kita pun bikin masjid. Nah, yang dengan itu kita akan utus seseorang untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau juga mendatangi kita dan supaya bisa salat beliau dengan kita sebagaimana beliau salat di masjid saudara-saudara kita, yakni Masjid Bani Amr bin Auf. Nah, maka kemudian datanglah seseorang yang bernama Abu Amir. Naam, Al-Fasiq Al-Khazraji. Naam, Ar-Rahib. Beliau ayah dari Handalah, ayah dari seorang sahabat yang bernama Handalah. Dinamakan Ar-Rahib karena beliau seorang pendeta Nasrani. Naam, datang ke sana kemudian dalam kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mempersiapkan berangkat untuk perang menuju Tabuk. Maka mereka menyatakan, ya Rasulullah, kami sudah bangun masjid untuk suatu keperluan. Maka kami menginginkan supaya engkau bersolat bersama kami dan engkau doakan keberkahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sungguh kami sedang dalam keadaan mempersiapkan safar, maka kami dalam keadaan sibuk, maka seandainya kami sudah kembali, niscaya kami akan datang menemui kalian dan solat bersama kalian. Yang kemudian ketika sepulangnya beliau sehari atau setengah hari sebelum sampai balik, maka turunlah ayat tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena waktu sudah waktu isya, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bi'idnillah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.